بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bertemu di masjid ini, melanjutkan pembahasan tentang wudu. Pada pertemuan yang terakhir telah kita masuk pada pembahasan tentang syarat-syarat sahnya wudu. Sudah kita bacakan, yang pertama adalah Islam, dia harus beragama Islam. Kemudian dia akil, bukan orang yang kafir, bukan orang yang majnun. Demikian pula dia sudah sampai sinul mumayyiz. Sinul mumayyiz atau tamyiz itu bukan baligh, tetapi bisa membedakan antara ucapan dan kata-kata dan memahaminya. Di sekitar umur 7 tahun. Kemudian niat, sudah kita lewati pembahasannya. Kemudian syarat berikutnya adalah dengan menggunakan air yang suci. Yang kelima adalah menghilangkan segala hal yang menghalangi tersampaikannya air wudu ke kulit al-basyarah. Di antaranya adalah seperti asyamah, minyak atau lilin, atau yang kemarin kita sebutkan kitek, cap, dan semisalnya, yang bisa menghalangi tersampaikannya air ke anggota wudu. Yang berikutnya adalah istijmar, istinja. Seorang yang dalam keadaan dia BAK atau BAB, tiba-tiba dia belum beristinja atau istijmar, tiba-tiba dia berwudu, maka tidak sah. Dia harus istinja terlebih dahulu, baru kemudian dia berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah tertib. Tertib, urut. Satu anggota dengan anggota berikutnya urut. Kemudian berikutnya adalah al-mu'alat. Atau al-mu'alat terlebih dahulu, berkelanjutan tidak terputus. Dan kemudian apa? Tertib, urut. Ada pertanyaan, apa hukumnya berwudu dalam keadaan tidak berpakaian? Ada pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada ulama kita. Basalnya telanjang, bolehkah itu? Jawabannya boleh. Karena tidak termasuk dalam syarat wudu adalah satrul aurah. Berbeda halnya dengan ibadah salat. Ibadah salat satrul aurah, menutup aurat, termasuk dari bagian syarat sahnya ibadah salat. Kalau sampai dalam kita sholat terbuka aurat, maka tidak sah sholat kita. Termasuk aurat, kami telah berulang kali ingatkan, adalah bagian anggota tubuh dari pusat depan sampai melingkar ke belakang. Kemudian sampai rukbah, lutut. Itu auratnya laki-laki. Yang wajib ditutup ketika kita melakukan ibadah sholat. Sehingga kami ingatkan bahwa kadangkala terjadi seorang yang dia sholat memakai kaos, kemudian memakai celana yang ketat. Ketika dia sujud, kaosnya terangkat ke atas. Tersingkaplah aurat dia dengan terlihat ailah itu pantatnya. Lakukan pantat dia kelihatan. Itu termasuk dari bagian aurat. Dikarenakan aurat itu bukan hanya bagian depan saja, surat rukbah, pusat sama lutut, tetapi juga bagian belakangnya mudawwar, melingkar di tubuh kita. Maka perhatikanlah itu ikhwan muslimin, karena itu Nabi mengatakan fa'taziru, berkainlah kalian ketika sholat agar kalian sempurna dalam menutup aurat. Berkain itu maknanya memakai sarung atau baju yang longgar sehingga sholatmu dalam keadaan sempurna dalam menutup aurat. Hadirin kaum muslimin, demikian juga dengan praktek Nabi ketika beliau mandi janabah. Di antara praktek mandi janabahnya, beliau adalah berwudu terlebih dahulu, kemudian menyiram air ke tubuh, baru menyiram kaki tatkala anda keluar dari kamar mandi. Itu diperbolehkan seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya wudu tidak ada syarat harus menutup aurat. Demikian pula wudu apakah harus menghadap ke arah kiblat? Jawabannya tidak. Tidak menjadi satu aturan di saat kita berwudu harus menghadap ke arah kiblat. Ketika tidak ada aturannya, ya jangan dibikin aturan. Oh, lebih afdol kalau menghadap ke arah kiblat. Tidak. Jangan kita mengatakan ini lebih afdol daripada itu tanpa dalil. Karena itu bentuk tadayunan. Bentuk menganggap sesuatu sebagai agama. Ternyata itu bukan dari bagian agama. Harus dengan dalil. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Yang menjadi syarat sahnya menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya sholat. Istiqbalul kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Itu menjadi syarat sahnya ibadah apa? Sholat. Ibadah sholat. Kalau tawaf, bagaimana pak tawaf? Apa harus menghadap ke arah kiblat? Tidak ada syaratnya. Tidak termasuk dari bagian. Kita mengelilingi Ka'bah. Pandangan kita ke depan, bukan ke arah kiri kita. Ka'bah berada di arah kiri kita. Kita melingkari Ka'bah. Bukan menghadap Ka'bah. Akhirnya kalau menghadap Ka'bah, jalannya miring pak. Dia ketumbur. Tabrakan mungkin malah. Jatuh. Walhamdulillah itu bukan bagian. Demikian pula sa'i, Safa dan Marwah. Sab'a aswat, 7 putaran juga tidak menjadi syarat harus menghadap ke arah kiblat. Sehingga jangan kita menganggap sesuatu itu lebih afdal kalau kita menghadap ke arah kiblat. Nah, tidak. Karena tidak ada dalilnya. Sehingga boleh kita berwudu menghadap ke arah manapun. Pembahasan kita masuk sekarang kepada anggota-anggota yang wajib dibasuh. Menjadi rukun dalam ibadah wudu. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamalihi. Membasuh wajah dengan sempurna. Seluruh anggota wajah. Apa saja insyaallah nanti akan disebutkan. Membasuh wajah dengan sempurna. Hari ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak melakukan ibadah salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini amal yang pertama. Wa minhu al-matmadha wal istinshaq. Termasuk dari wajah adalah berkumur dan menghirup air ke hidung. Li'anna al-fam wal anf min al-wajh. Dikarenakan hidung dan mulut bagian dari wajah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an, kami akan tambahkan keterangan. Wajah itu batasannya mana saja? Disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Dillatuhu, wajah itu memiliki batasan. Wa hadduhu min manhanil wajh, min manhanil jabha, min ar-ras, aw min manabidi syar mu'dad. Batasan atas adalah jabha, jidat. Jidat dengan menyeluruh. Atau dengan kalimat lain, batasan tumbuhnya rambut secara normal. Ada orang botak bagaimana Pak? Tidak punya rambut di depan sini, berarti semuanya sini? Ya tidak. Mambatu syar mu'dad. Di pas di mana kebiasaan manusia memiliki rambut yang normal, itulah. Itulah disebut dengan al-wajh, batas atas. Kemudian kata beliau, ila man hadara min ahli hiyatin wadaqani tulan. Dari atas sampai ke bawah, sampai ke dagu, sampai ke tempat tumbuhnya jenggot. Itu disebut dengan wajah. Atas ke bawahnya. Adapun ke kanan dan ke kirinya, lebarnya itu adalah minal uduni ilal uduni. Dari telinga ke telinga. Dari telinga sini, batas kulit telinga sampai batas kulit telinga. Telinga tidak masuk pada bagian wajah. Tapi telinga masuk pada bagian ar-ras. Nanti akan disebutkan. Sehingga kalau kita berwudu, hendaknya mengambil air wudu. Dalam keadaan air itu di tangan kita, kita siramkan, namanya aja membasuh. Bukan mengusap. Membasuh itu menyiramkan air. Beda dengan mengusap. Kalau mengusap dalam keadaan tangan basah saja, ini diusapkan ke ras kepala. Kalau ini ghusl, faghsilu, cucilah, basuhlah. Ambil air dalam keadaan air tersebut dalam tangan kita, kita siramkan ke muka dengan merata. Dimulai dari tumbuhnya rambut ke bawah sampai ke bawah. Tangannya mengusap semuanya. Termasut dalam ini disebutkan oleh beliau adalah seluruh anggota wajah kita. Alis, ya, hidung, mata terkena. Kumis kita juga basah. Rambut di bawah bibir kita ini juga basah. Basah. Bukan hanya sampingnya topak, depannya tangannya dibiarkan kering. Bukan. Tapi seluruhnya. Dibahas oleh beliau di sini, wahai kaum muslimin, bahwa termasuk dalam pembahasan ini, semua yang ada di wajah kita. Ada orang yang jenggotnya lebat sampai sini. Bagaimana kalau lebat? Apakah mungkin air itu nyampe ke kulit wajah? Kalau itu lebat, normallah kamu dalam berwudu, basuh wajahmu, tidak ada beban harus sampai ke kulit. Kecuali jika itu tipis. Jenggotnya arang tipis, bisa air itu nempel di kulit pipi. Tapi kalau lebat, susah sekali. Dipastikan masuk dalam di, ya susah. Tidak boleh takaluf. Ambil air wudu, siramkan ke mukamu, ratakan semuanya. Basah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Bahkan para ulama menyebutkan dalam keterangan kitab ini, yang harus diperhatikan adalah rambut di bawah bibir kita. Ini juga bagian dari wajah. Kadangkala luput, tidak tersiram air. Maka kalau seandainya itu tebal, maka engkau basahi itu sebagaimana engkau membasahi jenggotmu. Bisa dipahami insyaallah ya. Adapun pembahasan sekarang tentang berkumur dan menghirup air ke hidung. At-tamadmad wal istinsyak. Ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah berkumur itu hukumnya wajib? Menghirup air ke hidung juga hukumnya wajib? Ada beberapa pendapat. Saya bacakan di sini khilafiyahnya. اعلم أن العلماء اختلفوا في حكم المضمضة Para ulama berselisih pendapat tentang hukum berkumur dan wal istinsyak, menghirup air ke hidung. Fitharatain, dalam dua amalan ibadah bersuci, dalam hal ini wudu dan mandi. Ala arba'ati aqwal, menjadi empat pendapat. Yang pertama, al-awwal, annahuma wajibani, bahwa keduanya hukumnya wajib. Berkumur dan menghirup air ke hidung, hukumnya wajib. Fil husli dunal wudu, pendapat ini mengatakan ketika mandi, bukan ketika berwudu. Ini pendapat yang pertama. Ini adalah pendapat Imam Tsauri, Abu Hanifah, dan Ashabur Ra'i. Yang kedua, annahuma sunnah fil ghusl wujub fil ghusl wal wudu. Pendapat yang kedua, bahwa berkumur dan menghirup air ke hidung hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ini pendapat Imam Malik, Syafi'i, Al-Imam Mulaid, demikian juga Imam Auza'i dan beberapa ulama yang lain. Berpendapat bahwasanya berkumur dan menghirup air ke hidung hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Asalif, pendapat yang ketiga, annahuma wajibani, pendapat yang ketiga mengatakan keduanya hukumnya wajib, berkumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, itu hukumnya wajib ketika mandi dan ketika berwudu. Ini adalah pendapatnya Imam Atha, wa Ibn Jurayj, wa Ibn Mubarak, wa Ishaq, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah yang masyhur dari madhab Hambali, bahwasanya berkumur dan menghirup air ke hidung serta mengeluarkannya di saat kita mandi dan wudu hukumnya wajib. Yang keempat, al-istinsyak wajibun fihima wal madmadah sunnatun fihima. Pendapat yang keempat, bahwasanya menghirup air ke hidung hukumnya wajib, adapun berkumur hukumnya sunnah. Ini pendapat al-Imam Abu Ubaid, Abu Thawr, dan beberapa yang lainnya. Yang kuat dalam hal ini adalah, sekali lagi, ini ada khilaf antara wajib dan sunnah. Untuk lepas dari khilafiyah ini, kita amalkan, bukan kita tinggalkan. Sehingga ketika kita berwudu, tetap kita berkumur dan menghirup air ke hidung, kemudian kita membasuh wajah secara menyeluruh. Ya. Beberapa dalil berikut ini khusus tentang pembahasan berkumur dan beristinsyak disebutkan dalam beberapa riwayat. Idza tawadda ahadukum, apabila seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia memasukkan air ke hidungnya. Thumma yastanthir, kemudian dia keluarkan air itu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Disebutkan dalam riwayat lainnya, idza tawadda ahadukum falyastansyiq, apabila seorang di antara kalian berwudu, hendaknya menghirup air ke hidung. Juga riwayat yang lainnya, wa baligh fil istinsyaq illa takuna sa'iman, sungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak kecuali jika kamu dalam keadaan puasa. Ini semuanya kaum muslimin menunjukkan adanya perintah sehingga diamalkan berkumur dan menghirup air ke hidung wal istinsar dan mengeluarkannya, itu bagian dari amalan ibadah wudu. Beberapa ulama mengatakan dengan dalil-dalil ini hukumnya wajib. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, "Wa takhsis wa takhsisu an-nabi lisnishaq bil amr la li'annahu ala bi tadhhir min al-fam. Kaifa al-famu ashrafu li'annahu mahall dhikr." Disebutkan dalam hadis dari di atas, menghirup air ke hidung bukan berarti tidak berkumur. Bahkan berkumur lebih utama daripada menghirup air ke hidung. Tatkala menghirup air ke hidung itu diperintahkan, maka berkumur pun diperintahkan lebih lagi. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ala khilaf, yakni pembahasan ini ada perbedaan pendapat. Untuk lepas dari hal itu, kita mengamalkannya. Seandainya itu wajib, walhamdulillah kita sudah mengamalkannya. Kalau itu sunnah, kita mengamalkan. Kan itu adalah bagian dari apa? Wajah. Wajah adalah termasuk badannya hidung dan mulut kita. Yang berikutnya, kaum muslimin, pembahasan kita adalah tentang ghuslul yadain ilal mirfaqin. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Siku ini termasuk dari bagian wudu. Bukan hanya di bawah siku, tapi sampai siku. Terbasuh betul-betul basah. Bahkan bagaimana kalau lebih sedikit, tidak mengapa. Anda disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW beliau berwudu sampai ila al-adud. Al-adud yakni daging kita yang di atas siku. Itu namanya adud. Karena memang siku itu termasuk dari bagian apa? Anggota wudu. Sampai ke adud. Bukan adud bagian sini, Pak. Ini kan sudah pundak apa ya? Mangkib kalau bahasa Arabnya. Kalau ini adud. Ya. Kita bacakan di sini keterangan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan ibadah salat, maka basuhlah, cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku-sikunya. Masa kitanya sikut. Nah, masuk pada anggota wudu. Wa qad ajma'a ulama 'ala wujub ghusl yadayn fil wudu. Para ulama semuanya sepakat. Termasuk rukun dalam wudu adalah membasuh kedua tangan sampai mirfaqain. I'lam, kata beliau, ketahuilah dalam ayat ini, wa aydiyakum ila, tangan-tangan kalian dibasuh sampai ke siku. Kalimat sampai ini termasuk karena makna ila yakni ma'a, bersamaan. Tangan kalian bersamaan pula dengan marafik. Marafik yakni sikut-sikut kalian, siku-siku kalian. Wa ala hadha fayajib idkhalul marfiqain fil ghusli. Maka wajib untuk dibasuh dari ujung jari tangan sampai ke siku-siku keduanya. Wa hadha madhhabul jumhur khilaf li ba'd al malikiyah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, annahu tawadda'a faghasala yadayhi. Beliau berwudu. Di saat beliau membasuh kedua tangannya, hatta asyra'a fil adudain. Sampai beliau membasuh dua lengannya. Ini apa? Kafun. Ini marafik. Marafik sama sih. Ini adud. Adud itu bisep dan trisep kita. Kalau bahasa kitanya apa ini? Hah? Lengan? Lengan ya. Kalau ini apa bahasa Jawanya, Pak? Lengan juga. Lengan bawah, lengan atas. Nah. Sampai situ. Waghasala rijlai hatta syrafi saqain. Beliau membasuh kakinya sampai ke betis di atas mata kaki. Lebih tidak mengapa. Kalau kurang, itu yang menjadi masalah. Kalau kurang, sudah tidak sah wudunya, itu menunjukkan salatnya pun tidak sah, bahkan mendapatkan ancaman neraka wail. Itu kalau wudunya tidak sempurna. Nabi mengatakan dalam hadis yang telah kita sampaikan dalam pertemuan ini, yang pertemuan sebelum ini, wailun lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Di samping tidak sah wudunya, karena kalimat wail, ancaman neraka wail ini menunjukkan apa? Tidak sah wudu itu. Tidak sah wudu tersebut. Dan kalau wudunya tidak sah, maka secara otomatis sholatnya pun tidak sah. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi seorang yang tidak memiliki apa? Wudu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berwudu. Hadits ini sahih riwayat Imam Muslim. Sehingga sekali lagi hati-hati dalam berwudu, jangan tergesa-gesa sampai engkau pastikan bahwa kedua tanganmu sampai marafiq mirfaqain, dua sikutnya terbasahi. Dengan sedikit digosok, bukan hanya sedikit, apa dialirkan air saja, tetapi ghusl itu ma'dal. Ghusl itu ma'dal, yakni sedikit digosok. Bukan dibiarkan mengalir air saja di situ. Kemudian disebutkan di sini, pembahasan yang berikutnya adalah mashh ra's. Rukun wudu yang berikutnya adalah mashhur ra'si. Mashhu itu bukan ghuslu. Mashhu itu mengusap. Kalau ghuslu itu membasuh, mencuci. Hujan. Walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ini menduduki rukun yang ketiga. Disebutkan dalam surat Maidah ayat yang ketiga, ayat yang ke-6. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Bahasa ayatnya adalah ru'us. Ru'us adalah kepala. Tetapi dalam prakteknya, yang diusap adalah rambutnya. Nabi dalam prakteknya mengusap rambut. Ini rambut. Kepala adalah batok kepala kita. Ada beberapa orang yang salah paham. Biru'usikum. Artinya air itu harus sampai ke kulit kepala. Kalau cuma diusap saja, ya air tidak sampai kulit kepala. Itu namanya mengusap rambut. Bukan mengusap apa? Kepala. Tetapi pemikiran itu salah. Dikarenakan sunnah Nabi adalah menafsirkan ayat Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang sahih, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal Al-Quran. Itu sunnah. As-sunnatu mubayyinatun lil Qur'an. Sunnah itu diberikan oleh Allah kepada Rasul dalam rangka untuk menjelaskan apa yang dimaukan dalam Al-Quran. Contohnya dalam ini adalah wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Dalam prakteknya adalah yang diusap adalah rambut. Sehingga jangan ada yang punya pikiran diambil air wudu, pakai tangan siramkan ke kepala. Sampai rembesep masuk ke rambut, nanti basah bajumu, garis masuk angin. Tidak seperti itu prakteknya. Beribadah harus sesuai dengan sunnah. Makna wamsu bi ru'usikum adalah mengusap kepala sesuai dengan dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di sana ada perbedaan pendapat. Bagian manakah yang wajib untuk diusap? Wakhtalabu fil qadri al-mujzi minhu ala thalathati aqwal. Ada perbedaan pendapat menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, wujub mashh ra'si kamilan. Wajib mengusap kepala secara sempurna. Fi haqqir rajul wal mar'ah sawa. Pada hak laki-laki dan juga perempuan sama. Ini adalah madhab Imam Malik. Demikian pula ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Juga Abu Ubaid bin Mundir. Dan inilah yang dibenarkan atau yang dipilih. Dikuatkan oleh Imam Syausam Jamiyah. Imam Jamiyah merujukkan pendapat yang pertama ini. Pendapat yang kedua, an hadzal amr fasaratu sunnah alwarida an nabi annahu lam tawaddaa masarasahu kullahu. Pendapat yang kedua, yujzi mas'hu ba'da ras. Pendapat yang kedua mengatakan boleh mengusap sebagian dari kepala. Sebagian. Ini madhabnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Namun mereka berbeda pendapat bagian mana yang boleh kalau sebagian saja. Pendapat yang ketiga, wujubu masrasi kullih lirijal dunal mar'ah. Pendapat yang ketiga mengatakan wajiban membasuh kepala atau mengusap kepala bagi laki-laki. Kepala secara utuh. Nanti akan disebutkan caranya. Ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Yang rajih dalam hal ini, yang paling kuat adalah yang pertama, sesuai dengan prakteknya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farajna lahu ma'an fi turin min sufrin fatawadda fa ghasala alwajha thalathan wajdayhi marratayn ila almarafiq atau mirfaqain wa masha bi rasihi fa aqbala bihi wa adbarahu wa ghasala rijlayhi fa lafdin ma sarasa kullahu. Hadis Abdullah bin Zaid mengatakan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kami. Kemudian kami berikan kepada beliau satu ember untuk berwudu. Nah, memang datang waktu salat. Nabi melakukan wudu sampai pada pembahasan mengusap kepala adalah apa? Wa masara'sahu kullahu. Rasulullah mengusap ya kepalanya semuanya dengan cara fa'aqbala bihi wa adbara, dimulai dari depan kepala, rambut paling bagian depan yang berpatasan dengan wajah diusap, aqbala tsumma adbara sampai ke belakang, sebutkan dalam sebuah riwayat ilal qafah, tengkuk kemudian ditarik ke depan lagi. Ini namanya mas'hu ras. Itu prakteknya Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun hadis yang menyebutkan Nabi mengusap bagian depan saja, itu tatkala beliau memakai imamah. Memakai apa? Imamah. Maka beliau membasuh bagian depan, kemudian beliau membasuh imamahnya sampai ke belakang. Sebutkan hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa masaa 'ala khuffayhi wa muqaddima ra'sihi wa 'ala imamatihi. Lutat kala berwudu berkaitan dengan membasuh kepala, beliau memakai imamah, beliau membasuh bagian depan kepalanya, kemudian meneruskan apa? Imamahnya yang dibasuh. Sehingga tidak teriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bagian depan saja. Itu bagian depan ketika beliau memakai imamah. Adapun pada hukum asalnya ketika beliau membasuh kepala adalah menyeluruh dari bagian depan sampai ke belakang. Bisa dipahami insyaallah kaum muslimin. Qala disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, innahu lam yasih 'ala nabi, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun riwayat yang sahih dari nabi fi haditsin wahid, walaupun hadis satu saja, tidak ada yang sahih walaupun satu hadis saja. Anaktasara 'ala mas ras, 'ala mashi ba'di rasihi, bahwasanya nabi mencukupkan hanya dengan mengusap sebagian kepalanya saja. Tidak ada satupun hadis yang sahih walaupun cuma satu. Padahal nabi berwudu berapa kali? Berkali-kali, Bang. Tapi tidak satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa nabi mengusap kepala ba'dharasih, sebagian kepalanya saja. Albattah sama sekali. Walakin idza kana ma sabinasiyati kamula 'ala al-imamah. Ada hadis yang sahih yang mengusap sebagian kepalanya nasiyah. Nasiyah itu adalah ubun-ubun rambut yang ada di ubun-ubun kita. Yani bagian depan. Baru kemudian beliau mengusap imamahnya. Itu saja riwayat yang menyebutkan beliau membasuh sebagian kepalanya, yakni bagian depannya, pas tepat pada nasiyatihi, yakni apa, ubun-ubunnya. Itu saja. Adapun kalau praktek beliau ketika tidak memakai imamah, maka beliau pun mengusap secara apa, utuh, total. Bisa difahami hadirin. Pemakaian imamah macam-macam. Ada yang memakai semah, semah itu imamah, yang hanya sekedar diselembangkan di kepala saja begitu. Maka ini prakteknya adalah total. Bisa kita turunkan sebentar di pundak kita, kemudian kita wudu normal. Memakai kolansu juga bisa. Ya, dilepas sedikit kolansuannya, kemudian kita masukkan tangan ke dalam, dan sebegitu seterusnya. Bisa sekali. Tidak sebagai alasan. Adapun yang memakai imamah yang boleh untuk tidak dilepas, imamah yang mengikat seperti imamah Yamaniyah. Mengikat. Memang betul-betul diikat kencang imamah tersebut. Maka diangkat sedikit imamahnya ke atas, dibasahi rambut bagian depan, kemudian imamahnya yang diusap. Bisa dipahami hadirin. Sehingga kalau jenengan pakai imamah, prakteknya seperti itu. Tapi kalau tidak memakai imamah, maka diusap secara utuh. Bukan mengusap hanya remol-temol saja. Tapi diusap secara apa? Secara utuh. Dan itu praktek Nabi alaihi salatu wasalam. Bagaimana dengan wanita? Disebutkan, amal mar'atu fala'ala mudalil at-tafriq bainaha wa bainar rijal. Tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dengan wanita. Hukum asalnya ibadah itu sama. Sampai datang dalil yang memisahkannya. Tatkala tidak ada dalil memisahkannya, maka hukumnya sama. Bagaimana kalau wanita tersebut memakai kerudung? Dia berwudu di tempat yang umum, masjid umum, terbuka. Ya, kalau rambutnya terbuka, hukumnya haram. Dia harus berjilbab. Maka kata Syekh, seperti yang praktek Nabi ketika memakai imamah, dia membasahi, tangannya dimasukkan dalam kerudungnya, rambut bagian nasiyah, ubun-ubunnya dibasahi, kemudian dia mengusap kerudungnya. Bisa dipahami hadirin? Seandainya kok bisa lebih sempurna dia berwudu di kamar mandi. Bolehkah berwudu di kamar mandi? Boleh. Marsalah namanya. Bukan hammam. Hammam itu tempat di mana kita buang hajat. Itu hammam. Hammam. Kalau seandainya di dalam kamar mandi itu ada klosetnya, ada WC-nya, bagaimana hukumnya? Anda jangan berwudu tepat di atas kloset itu. Itu adalah WC-nya, itu hammam. Anda berwudu di tempat berdiri untuk mandi, itu diperbolehkan. Dan memang ini berbeda dengan itu. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, mashul udhunain, mengusap dua telinga. Mashul udhunain, Yajibu masul udhunain ma'ras li'annahuma minhu. Apa hukumnya mengusap daun telinga, kedua daun telinga kita? Beliau menyebutkan hukumnya wajib, karena itu bagian dari aras, bagian dari kepala. Waqad warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-udhunani min ar-ras. Tersebut dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-udhunani min ar-ras. Dua telinga ini bagian dari kepala. Hadis ini secara sanad dhaif marfu'an ala raji'a, tetapi hadis ini thabit an jam'in min as-salaf minhum Ibnu Umar. Tetapi ini termasuk adalah secara sanad kepada Nabi dhaif, tetapi kalimat ini diucapkan oleh para sahabat di antaranya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Wa yashadu dhalika sebagai syahid, dalil yang menerangkan tentang hal ini adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa udhunayhi marratan wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya bersamaan satu kali usapan. Dan hadis ini sahih dari Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Riwayat yang seperti ini banyak, bukan hanya satu. Riwayat ini seperti dari Ali bin Abi Thalib, praktek wudunya Ali seperti itu. Demikian pula Abdullah bin Abbas, Ar-Rabi, wa Uthman, qala Sana'ani, kullu muttafiqun. Para sahabat semuanya sepakat ala anna mas'ahu ma'ras, bahwa mengusap telinga itu bersamaan dengan mengusap kepala. Maratan wahidatan, satu kali. Sehingga kita, kalau tadi mengusap, membasuh adalah dengan ambil air percikan, ambil air alirkan. Tapi kalau al-mas'ah, ambil air, Anda percikan dulu, dalam keadaan tangan kita basah, baru kita usapkan ke kepala, dari depan ke belakang sampai kofa, kemudian ke depan sampai ke jidat kita, kemudian kita putarkan di telinga kita sekali. Daun telinga itu bukan hanya di, ada tidak berujung itu pak? Ini lagi dolanan apa pak? Bukan seperti itu praktek Nabi, tetapi memasukkan jarinya ke dalam dan memutarkannya sesuai dengan ulir telinga kita, kemudian jempol kita diusapkan bagian luarnya. Dan itu hati-hati, karena bisa jadi ini tidak apa basah kalau kita tidak berhati-hati. Udhunain min ar-ras, telinga itu bagian dari kepala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Membasuh atau mengusap kepala sekali, itu praktek Nabi. Dua kali tidak afdol, tiga kali lebih tidak afdol. Karena Nabi sekali, maka yang paling tepat sekali, sesuai dengan sunnah. Adapun kalau yang lainnya tiga kali, itu bilangan maksimal. Yang rukun adalah sekali, dua kali boleh, tiga kali boleh. Lebih dari tiga, makruh. Karena terdapat unsur al-israf, berlebih-lebihan. Maka jangan kita berpikir, Indonesia kan curah hujan banyak. Oh, ngapa ngirit-ngirit teman? Ya, bukan pembahasan ngirit, Pak. Kita pembahasannya sesuai dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan sembarangan dalam berwudu. Ya sudah. Hadirin kaum muslimin, mungkin ada pertanyaan satu atau dua? Nanti akan dibahas tentang sunnah-sunnahnya, termasuk badannya mencuci kedua tangan, mengucapkan bismillah. Itu bagian dari sunnah. Ya, tidak bagian dari kewajiban. Yang menjadi wajib ketika kita bangun dari tidur. Tidur malam atau tidur siang. Sebelum kita memasukkan tangan ke bejana, harus diapakan? Dicuci. Itu wajib. Tetapi kalau dikatakan apa itu termasuk dari kewajiban dalam wudu? Tidak. Itu bukan termasuk kewajiban dalam wudu. Tetapi itu bagian dari sunnah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.